Peace pemirsa, sahabat-sahabat Indonesia yang super dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya mengundang Anda tentunya untuk ikut bergabung bersama dengan kami, di mana Anda bisa bertanya langsung dengan Pak Mario dengan menelpon kami lewat nomor telepon yang bisa Anda catat, Anda lihat dari layar televisi Anda. Dan sekali lagi tentunya saya mengundang dimanapun Anda berada, apabila Anda merasa terketuk hati Anda untuk menyumbang berapapun yang Anda inginkan untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah dimanapun mereka berada. Dan kami tentunya akan berusaha dengan sebaik-baiknya menyampaikan apa yang telah Anda amanahkan kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Amin. Baik, sebelum kita berbicara lebih panjang Pak Mario, ya, mohon saya izin untuk memberikan kesempatan untuk sebuah video yang kita tampilkan kepada Anda, yang merupakan sebuah serpihan dari begitu banyak kejadian yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Berikut liputannya. Merupakan kata tersejuk yang dilantunkan oleh bibir-bibir manusia. Dan ibuku merupakan sebutan terindah. Kata semerbak cinta dan impian, manis dan syahdu yang memancar dari kedalaman jiwa. Ibu adalah segalanya. Ibu adalah penegas kita di kala lara. Impian kita dalam rangsa. Menunjukkan kita di kala nista. Ibu adalah mata air cinta, kemuliaan, kebahagiaan, dan toleransi. Siapapun yang kehilangan ibunya, ia akan kehilangan sehelai jiwa suci yang senantiasa merestui dan memberkatinya. Ya, pemirsa, itu barusan kita saksikan potongan dari kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Pak Mario. Bicara mengenai kekuatan untuk menghadapi sesuatu yang berat, Bapak pernah cerita kepada saya kalau cinta kasih seorang ibunda terhadap anaknya adalah sesuatu sumber kekuatan yang betul-betul bisa membuat kita menjadi memiliki semangat yang lebih baik, Pak. Setelah melihat video tadi, mudah-mudahan Bapak berkenan memberikan komentar sedikit. Saya persilakan. Sahabat Indonesia yang super, saya berdoa kepada Tuhan agar saya diberikan kelancaran bicara untuk menyampaikan perasaan berduka kepada semua ibu yang kehilangan putra putrinya, terutama yang sedang bersekolah, yang sedang belajar. Itu tidak mudah. Tetapi untuk ibu yang sekarang sedang memarahi dirinya karena anaknya disuruhnya sekolah, belajar, dan meninggal dalam proses itu, marilah kita membayangkan sedikit sekali keadaan yang lebih baik bagi anak-anak kita untuk diambil, dijemput oleh malaikat, kecuali mereka sedang belajar. Dan jangan bayangkan kematian itu pedih seperti kita pedih melihatnya. Karena istilah dijemput malaikat itu bukan proses yang menyedihkan atau sakit. Karena bisa saja mereka tidak merasakan pedih itu, mereka tidak merasakan sakit itu, karena mereka dijemput dalam kemuliaan. Yang saya ingin ingatkan agar lebih mudah bagi kita mengerti secara logis, bahwa tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Ya. Sekarang saya tanya, waktu kita berdiri di luar kena matahari, Anda merasakan panasnya? Setelah masuk, Anda merasakan panasnya? Tidak, tapi Anda tetap ada. Waktu Anda kedinginan, Anda merasakan dinginnya. Setelah Anda masuk di tempat yang hangat, Anda merasakan dinginnya? Tidak, tapi Anda yang merasakan tetap ada. Maka sahabat Indonesia, memang betul setiap jiwa merasakan kematian. Tetapi jiwanya tidak mati. Jiwa hanya merasakan kematian dari badannya. Jiwanya hidup. Apalagi orang-orang yang meninggalnya dalam proses memperbaiki diri, sekolah, training. So, kalau dikatakan setiap jiwa, tiap-tiap jiwa merasakan kematian, yes, kita semua mengerti dan sudah menerima. Tapi yuk kita bersyukur anak-anak kita itu hidup di dalam pemeliharaan penuh kasih sayang Tuhan. Adik-adik kita yang pergi itu sebetulnya berharap yang ditinggalkannya hidup berbahagia. Maka janganlah terlalu lama bersedih. Ingatlah kebahagiaan yang telah pernah dibagikan adik-adik kita itu selama mereka hidup. Kita mengerti dan menerima kematian. Yang tidak bisa kita mengerti adalah waktu dan caranya. Tetapi kalau kita dikasih pilihan mengenai waktu dan caranya, kita tidak akan pernah ikhlas mengenai kematian. Itu sebabnya kita harus ikhlaskan kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang terbaik untuk memilih kapan kita dijemput dan bagaimana kita dijemputnya. Itu. Terima kasih, Pak Mario. Saya berikan kesempatan kepada penanya dari audiens, silakan. Yang ingin bertanya, tunjuk tangan. Bapak yang di pojok, silakan Bapak. Terima kasih. Selamat malam Pak Mario, salam super. Selamat malam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menguatkan hati kita yang mungkin saat ini sedang mendapatkan musibah agar tetap bisa mendapatkan hak kebahagiaan itu. Terima kasih. Siapa, maaf? Baskara, maaf Pak Baskara. Ya. Terima kasih Pak Baskara. Terima kasih. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikenakan kepada hati kita. Tetapi kita memiliki kendali total atas apa yang kita lakukan. Maka marilah kita bersedih, tetapi dalam kesedihan itu kita transform, kita ubah tenaga dari kesedihan itu menjadi kesungguhan untuk menuliskan sejumlah uang untuk dikirim. Berapa banyak orang mencatat nomor rekening di TV itu untuk berjanji mengirimkan dan tidak pernah mengirimkannya. Mudah bagi kita untuk melupakan penderitaan karena itu bukan penderitaan kita. Tetapi kalau kita bersaudara, segerakan membantu. Karena proses membahagiakan orang lain itu yang menguatkan kita. Dan mudah-mudahan di dalam kesedihan kita, karena ketulusan kita, Tuhan campur tangan dengan sebesar-besarnya peran agar kehidupan kita dikuatkan. Sehingga yang tidak perlu kita alami sebagai penderitaan dijauhkan dari kita. Dijauhkan dari tetangga kita, dijauhkan dari bangsa kita. Gitu. Terima kasih Pak Mario penjelasannya. Pemirsa, kami mohon izin untuk break sejenak. Kita akan segera kembali dengan perbincangan yang lebih mendalam lagi. Tentunya bersama Pak Mario Teguh, tentunya di Mario Teguh Golden Ways.